الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الدعاء. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام من الأحاديث العظيمة في الدعاء والمناجات، وفيه توسلات عظيمة إلى الله عز وجل. فيه التوسل أولا بالإسلام، وذلك في قوله: لك أسلمت. والمراد بالإسلام أي الأعمال، أعمال الشريعة من صلاة وصيام وغير ذلك، وهذه الأعمال من أعظم الوسائل. وقوله: وبك آمنت، فيه التوسل بالإيمان، والإيمان إذا قرن بالإسلام يراد به الاعتقاد الصحيح القائم في قلب المسلم. وقوله عليك توكلت، فيه التوكل على الله بالاستعانة به وطلب المدد والعون منه وتفويض الأمور إليه. وقوله: وإليك أنبت، أي إليك رجعت، في إقبال العبد على الله ورجوعه في أموره كلها إليه سبحانه. وقوله: وبك خاصمت، أي أستعين بك في خصوماتي وأطلب منك مدي وعوني. وقوله: وإليك حاكمت، أي لا أتحاكم إلا إلى شرعك العظيم. بعد هذه التوسلات ذكر المطلوب: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab fadlul doa, keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa: Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, ya Allah, aku menyerahkan urusanku kepadamu, menyerahkan diriku kepadamu, wa bika amantu, dengan engkau aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepada engkau, wa ilaika anabtu, dan aku kembali kepada engkau, wa bika khasamtu, dengan pertolonganmu aku menghadapi musuh, wa ilaika hakamtu, dan aku berhukum dengan syariatmu, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, wa ma akhartu, dosa-dosaku yang akan datang, wa ma asrartu, dosa-dosa yang aku lakukan tatkala secara sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta, engkau adalah yang memajukan dan engkau yang mengakhirkan, dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Sebagian rawi menambahkan doanya: wala haula wala quwata illa billah, tidak daya dan tidak upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis-hadis yang agung tentang berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Rasulullah SAW menyebutkan permohonannya, maka Nabi SAW bertawasul dengan tawasul-tawasul yang menakjubkan, tawasul-tawasul yang agung. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan: Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepada engkau lah aku berislam. Ya, ini bertawasul dengan Islam. Yang dimaksud dengan tawasul dengan Islam adalah bertawasul dengan amalan-amalan yang syar'iyah, seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. bertawassul dengan amalan-amalan yang ibadah yang syar'i. Kemudian wa bika amantu, kepada engkau lah aku beriman. Ini bertawassul dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam kaidah jika digandengkan antara iman dengan Islam, maka yang dimaksud dengan iman adalah i'tiqad, ya, keyakinan yang sahih yang benar yang terdapat dalam hati seorang muslim. Jadi bertawassul dengan keimanan. Kemudian wa alaika tawakkaltu, kepada engkau lah aku bertawakal. Ya, di sini bertawassul dengan tawakal seorang kepada hamba, itu minta pertolongan kepada hamba dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilaika anabtu, dan kepada engkau lah aku kembali, yaitu seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam beribadah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan dengan pertolongan engkau ya Allah aku pun berhadapan dengan musuh, ya. Aku tatkala dalam permusuhanku aku minta pertolongan kepada engkau. Kemudian wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau lah aku berhukum, yaitu bahwasanya aku tidak berhukum kecuali dengan syariatmu. Ini semua tawassul-tawassul yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permohonan. Apa permohonannya? Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddimi wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Maka ampunilah aku ya Allah dosa-dosaku yang telah aku lakukan, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi, dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Engkau yang memajukan dan engkau yang mengakhirkan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وهذه الدعوة فيها التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور الأربعة: التعوذ بالله من النار، والتعوذ بالله من التعوذ بالله من فتنة النار، والتعوذ بالله من عذاب النار. وهذا فيه التعوذ بالله من النار وكل أمر موجب لدخولها، وفيه التعوذ بالله من شر الغنى وشر الفقر، لأن كل منهما فتنة، فمن لم يكن شاكرا لله وقع في شر الغنى، ومن لم يكن صابرا على أقدار الله وقع في شر الفقر. ففيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر الغنى ومن شر الفقر. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat-kalimat berikut ini: Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari fitnah neraka jahannam. Wa adzabin nar, dan aku berlindung dari azab neraka jahannam. Wa min syarril ghina wal faqr, dan aku berlindung dari keburukan kekayaan dan keburukan kemiskinan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan haditsun hasanun sahih, dan lafalnya adalah lafal Abu Dawud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam doa ini Rasulullah SAW bertawuz dari empat perkara, yaitu dari perkara fitnahnya neraka jahannam, kemudian dari azab neraka jahannam, dari keburukan kekayaan, dan dari keburukan kemiskinan. Ya. Dan berlindung dari neraka dan azabnya, yaitu berlindung dari segala perkara-perkara yang bisa mengantarkan seorang ke dalam neraka jahannam, bisa mengantarkan seorang, masukkan orang dalam azab neraka jahannam. Rasulullah SAW berlindung dari perkara-perkara tersebut. Kemudian juga berlindung dari keburukan kekayaan dan keburukan kemiskinan. Kenapa? Karena dua perkara ini, kaya maupun miskin, merupakan ujian. Ya, seorang yang kaya hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bersyukur kepada Allah, maka dia terjerumus dalam keburukan kekayaan. Dan seorang yang miskin, maka dia juga diuji, maka dia harus bersabar dengan ujian tersebut. Ya, barang siapa yang tidak bersabar tatkala dalam keadaan miskin, maka dia akan terjerumus dalam keburukan dari kemiskinan tersebut. قال رحمه الله تعالى: وعن زياد ابن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه التعوذ من منكرات الأخلاق، ومنكرات الأخلاق كثيرة كالغرور والعجب والكبر والحسد ونحو ذلك، والتعوذ من منكرات الأعمال، ومنكرات الأعمال كثيرة كالمحرمات من شرب خمر أو فعل فاحشة أو غير ذلك. ومنكرات الأهواء أي ما تهواه النفوس وتجنح إليه من الأمور المنكرة المذمومة، فهذا يعد من التعوذات العظيمة الجامعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأخلاق على نوعين، أخلاق منكرة وأخلاق حسنة. ولهذا ألف بعض العلماء رحمهم الله من المتقدمين في هذا الباب محاسن الأخلاق ومساوئها. Hadis berikutnya dari Ziyad bin Ilaqah dari pamannya yaitu Khutbah Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan akhlak, dari kemungkaran perbuatan, dan dari keburukan hawa nafsu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan dia berkata hadisun hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari akhlak yang buruk, akhlak yang mungkar. Ya, dan akhlak yang buruk itu banyak. Contohnya seperti gurur, terpedaya, merasa dirinya hebat, ujub, ya, kemudian sombong, kiber, kemudian hasad, dengki, dan yang lainnya. Ya. Adapun mungkaratil a'mal, berlindung dari kemungkaran amalan, yaitu hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti minum khamar, kemudian melakukan perbuatan fahishah, ya, berzina, dan yang lainnya. Kemudian mungkaratil ahwa, perkara-perkara yang buruk dari hawa nafsu, yaitu seluruh perkara buruk yang tercela, yang diinginkan oleh hawa nafsu, ingin dicapai oleh hawa nafsu, maka kita berlindung darinya. Dan ini merupakan bentuk ta'awudz yang sangat agung, berlindung dari kemungkaran akhlak, kemungkaran perbuatan, dan kemungkaran hawa nafsu. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya akhlak ada dua macam. Ada al-akhlakul hasanah, akhlak yang baik, dan ada al-akhlak al-munkarah, akhlak-akhlak yang buruk. Oleh karenanya di antara para ulama ada yang menulis sebuah buku dengan judul Mahasinul Akhlak wa Masawi'uha, yaitu tentang akhlak-akhlak yang baik dan akhlak-akhlak yang buruk. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Shakal ibn Humayd radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni du'aan qala qul Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث حديث عظيم في باب التعوذ، وفيه بيان أن الإنسان على خطر من شر السمع وشر البصر وشر القلب وشر المني، وأن في هذه المذكورات شرور العبد على خطر منها إن لم يعذه الله سبحانه وتعالى من شرورها. وشر السمع يكون بالنظر إلى، وشر السمع يكون بسماع الحرام، وشر البصر يكون بالنظر إلى الحرام، وشر القلب نعم، وشر اللسان يكون بالتكلم بالحرام من غيبة ونميمة واستهزاء وغير ذلك، وشر القلب يكون بانطوائه على الحرام من الأعمال القلبية المذمومة كالحقد والحسد ونحو ذلك، وشر المني المراد به شر اتيان الفاحشة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وشر المني في وضعه في غير ما أحل الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا هو الذي أحله الله، وما سوى ذلك من فعل للفاحشة من زنا أو لواط أو استمناء فهذا كله من شر المني. ويتناول هذا الدعاء بعمومه التعوذ بالله من ذلك كله. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah doa." Maka Rasulullah SAW berkata, "Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari keburukan pendengaranku. Wa min syarri basari, aku berlindung kepada engkau dari keburukan pandanganku. Wa min syarri lisani, aku berlindung kepada engkau dari keburukan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan hatiku. Wa min syarri maniyi, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan maniku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan dia berkata, "Hadithun hasan." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan keburukan pendengaran hadis ini menjelaskan tentang kita berlindung dari perkara-perkara yang buruk, baik keburukan pendengaran, keburukan penglihatan, keburukan lisan, keburukan hati, dan keburukan mani. Dan perkara-perkara ini ya memiliki keburukan-keburukan. Pendengaran ada keburukannya, penglihatan ada keburukannya, ucapan ada keburukannya, hati ada keburukannya, mani ada keburukannya. Dan seorang hamba berada dalam kondisi yang berbahaya dari keburukan-keburukan perkara-perkara tersebut, kecuali jika Allah menjaganya. Adapun keburukan pendengaran, yaitu dengan mendengarkan hal yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendengarkan musik-musik seperti atau yang lainnya, mendengarkan ghibah, ini semua adalah mendengarkan hal yang haram. Contohnya, dan juga keburukan penglihatan, yaitu dengan memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menundukkan pandangan, melepaskan pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keburukan ucapan seperti berbicara dengan hal-hal yang diharamkan seperti ghibah, kemudian namimah, kemudian istihza, mengejek. Ini semua ucapan-ucapan yang haram. Kemudian keburukan hati seperti penyakit-penyakit hati yang tersimpan dalam dada manusia seperti dengki, hasad, dan yang semisalnya. Kemudian berlindung dari keburukan mani, yaitu melakukan perbuatan yang keji, berzina, yaitu dengan meletakkan mani tidak pada tempatnya. Meletakkan mani bukan pada perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi meletakkan mani pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka. Ya. Adapun selain daripada istri-istri dan budak-budak, maka hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti zina atau liwat homoseksual atau istimna onani dan yang semisalnya, maka semua ini termasuk dalam keburukan mani. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام رواه أبو داود بأسناد صحيح. هذا الحديث فيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمراض التي منها ما هو مفسد لعقل الإنسان وفكره، ومنها ما هو مفسد لصورته وهيئته. فالبرص مرض وبياض يقع على الجلد يؤثر على جمال منظر الإنسان، و الجنون فساد العقل واختلاله، والجذام من الأمراض المهلكة المعدية. وقوله وسيء الأسقام تعميم بعد تخصيص، بعد أن خص بالذكر هذه الأمراض الثلاثة عمم بقوله وسيء الأسقام. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari penyakit baras, yaitu penyakit warna putih yang nampak pada kulit tubuh, wal junun, dan aku berlindung kepada Engkau dari penyakit gila, wal juzam, dan aku berlindung kepada Engkau dari penyakit lepra, wa sayyi'il asqam, dan aku berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit yang buruk. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kita berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang di antara penyakit-penyakit tersebut bisa merusak akal seseorang seperti gila, atau penyakit-penyakit yang bisa merusak bentuk seorang atau penampilan seorang, ya. Adapun baros, penyakit baros adalah penyakit yang warna putih yang terdapat pada tubuh dan kulit manusia, yang ini terkadang mengganggu keindahan penampilan orang tersebut. Adapun al-junun, yaitu kerusakan atau ketidakberesan yang ada di kepala, di pikiran. Adapun al-juzam adalah penyakit yang berbahaya, penyakit lepra yang bisa menular. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sayyi'il asqam, yaitu aku berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit yang buruk. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan tiga model penyakit, Rasulullah SAW berlindung dari secara umum, yaitu ini penyebutan secara umum, dan aku berlindung kepada Engkau dari seluruh penyakit-penyakit yang buruk. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة رواه أبو داود بإسناد صحيح. تعوذ عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من أمرين، من الجوع ووصفه بأنه بئس الضجيع أي الإنسان على فراشه، وتعوذ من الخيانة التي هي ضد الأمانة ووصفها بأنها بئسة البطانة أي بئس الأمر الذي يبطنه الإنسان وينطوي قلبه عليه. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju', ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari rasa lapar, fa innahu bi'sad dhajii', kata Nabi SAW, karena rasa lapar merupakan teman tidur yang paling buruk, ya. Seorang kalau tidur dalam keadaan lapar ini perkara yang buruk, kata Nabi SAW, wa a'udzubika minal khiyanah, dan aku berlindung kepada Engkau dari penyakit khianat, fa innaha bi'sal bitan bi'satil bitanah, karena penyakit khianat adalah perkara yang terburuk yang disembunyikan oleh seorang hamba dalam hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi SAW berlindung dari dua perkara. Dari rasa lapar, karena orang yang tidur dalam keadaan rasa lapar adalah perkara yang buruk. Kemudian juga dari khianat, yaitu perkara yang buruk yang disimpan, disembunyikan oleh seorang hamba. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، رواه أبو داود. هذه دعوة عظيمة، يجدر بمن كان عليه دين أن يعتني بها، وأنه لو كان عليه دين كثير مثل الجبل لقضى الله عنه دينه، قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اكفني بحلالك أي اكفني بما أحللته لي فلا أقع في شيء حرمته، وأغنني بفضلك الواسع ومنك العظيم عمن سواك بحيث لا أحتاج إلى أحد سواك. والمكاتب في قوله عجزت عن كتابتي هو العبد الرقيق الذي اتفق مع سيده أن يعتقه لقاء عوض يدفعه الرقيق للسيده على أوقات متفرقة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Anna mukataban ja'ahu. Ada seorang budak yang disebut dengan mukatab, ya, mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mukatab adalah seorang budak yang dia bersepakat dengan tuannya, ya, untuk membebaskan dirinya dengan dia ingin menebus dirinya dengan penebusan yang dibayar secara berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan waktu-waktu yang telah disepakati antara mereka berdua. Ya, sehingga budak ini tatkala ingin membebaskan dirinya, maka dia terbebani dengan hutang. Karena kalau dia ingin membebaskan dirinya, dia harus membayar kepada tuannya. Dan tuannya sepakat. Ini kebaikan dari tuannya. Mau budaknya dibolehkan untuk membebaskan dirinya, maka budaknya bekerja, sehingga kemudian dia bisa membebaskan dirinya. Maka budak ini mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Inni ajiztu an kitabati." Wahai Ali bin Abi Thalib, sungguhnya aku tidak mampu untuk bisa melunasi hutang-hutangku untuk menebus diriku ini. Ya. Fa'a'inni, maka tolonglah aku. Dia minta pertolongan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah. Maukah aku ajarkan kepada engkau doa-doa yang diajarkan Nabi kepadaku? Diajarkan Rasulullah SAW kepadaku. Jadi doa ini diajarkan langsung Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Lau kana alaika mithlu jabalin dainan addahu Allahu anka. Seandainya kalau engkau memiliki hutang sebesar Gunung Uhud, Allah akan melunasinya. Katakanlah, ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang halalmu sehingga aku tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwak, dan jadikanlah aku merasa cukup dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata hadisun hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini atau doa ini, yang doa yang tersebut dalam hadis ini merupakan doa yang sangat agung, yang hendaknya seorang yang memiliki hutang memberi perhatian terhadap doa ini. Ya, karena dalam hadis Ali, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, seandainya seorang punya hutang sebesar Gunung Uhud, ya, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Ya. Doa tersebut isinya, Allahumma kfini bihalalikan haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang kau halalkan, sehingga aku tidak terjerumus dengan hal-hal yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak butuh kepada selain engkau. Qala rahimahullah wa an Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه أبو داود. وكان من قصة الحسين والد عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام و أنه سيعلمه دعوتين ينفعه الله بهما، فعلمه عليه الصلاة والسلام هاتين الدعوتين: اللهم ألهمني رشد نفسي وأعذني من شر نفسي. وهذا من جوامع الدعاء وعظيمة، فإن العبد إذا ألهم رشد نفسه سلم من الانحراف والضلال وهدي إلى سبيل الحق والرشاد. وإذا أعيد من شر نفسه، والنفس أمارة بالسوء وجانحة إلى الحرام، فإذا أعيد من شرها فقد سلم. فإلهام الرشد فيه المعونة على فعل الصالحات، والإعادة من شر النفس فيه الوقاية من الشرور والمهلكات. Hadis berikutnya para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar bapaknya, yaitu bapaknya yang bernama Husain, dua doa yang Husain berdoa dengan dua doa tersebut. Apa dua doa tersebut atau dua kalimat tersebut? Allahumma alhimni rusydi wa aidzni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku lurusnya jiwaku dan kelurusan jiwaku, dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan dia berkata hadisun hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah Hussein ayahnya Imran, Hussein ini ditawarkan Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, aku akan mengajarkan kepada engkau dua kalimat, yang engkau berdoa dengan dua kalimat tersebut maka Allah akan beri manfaat dengan dua kalimat tersebut. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Hussein dua doa ini. Allahumma alhimni rusyi wa aidhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku lurusnya jiwaku dan jauhkanlah aku dari keburukan jiwaku. Dan ini merupakan doa-doa yang singkat namun sangat padat. Karena barang siapa yang diberi kelurusan jiwanya, maka dia akan selamat dari segala bentuk kesesatan dalam segala bentuk penyimpangan. Oleh karenanya ilhamu rusyd, ya, pengilhaman kelurusan jiwa mengantarkan seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan kebajikan, mendorong seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Adapun berlindung dari kepada keburukan jiwa, dan kita tahu jiwa adalah ammaratun bisu, senantiasa mendorong orang untuk terjerumus dalam keburukan dan membuat orang condong kepada keburukan. Jika seorang dijauhkan oleh Allah dari keburukan jiwanya, maka ini akan membantu dia untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang mungkar dan maksiat. قال رحمه الله تعالى وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سلوا الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا فيه أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا غير حديث فيه أن الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم مع أنهم قادرون على الدعاء بأدعية ينشئونها، لكن حرصهم على الائتمام والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام وما يرشد إليه من الدعوات الكاملة الجامعة العظيمة، وهذا الذي يبين لنا فضل الصحابة على أو مما يبين لنا فضل الصحابة على من جاء بعدهم إلا من لزم طريقة الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا نظر الإنسان إلى كثير من الناس يجد أنهم اشتغلوا بأدعية اخترعها بعض المتكلفين وأنشأها بعض المتخلصين، وأخذ الناس يواظبون عليها ويقرؤونها في الصباح والمساء، وهي أشياء مخترعة معرضين بها وبالانشغال بها عن الدعوات الجوامع الكوامل التي أرشد إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام علم عمه العباس هذه الدعوة العظيمة، اللهم من يسألك العافية، قال سلوا الله العافية. وذلك أن من حاز العافية ووفق لها حصل له الخير كله، خير الدنيا والآخرة. فإن من عوفي في دنياه وأخرى فقد سلم وتحقق له الخير بإذن الله عز وجل. Hadis berikutnya dari Abu Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang aku memohon kepada Allah dengan doa tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, salullah al-afiyah, mohonlah kepada Allah keselamatan. Kata Al-Abbas paman Nabi, famakastu ayyaman, aku pun diam beberapa hari. Thumma jitu fakultu, lalu aku mendatangi lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku suatu yang aku berdoa kepada Allah memohon perkara tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abbas, ya ammi, wahai Abbas, wahai pamanku, wahai paman Rasulullah, wahai pamannya Rasulullah, salullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau berkata, hadisun hasanun sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana dalam hadis ini para sahabat begitu semangat untuk meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah lewat beberapa hadis atau banyak hadis yang menunjukkan para sahabat datang kepada Nabi dan minta diajarkan doa. Padahal kita tahu para sahabat mereka bisa membuat doa sendiri, mereka orang Arab, lugu mereka fasih, mereka bisa bikin doa sendiri. Akan tapi mereka tidak membuat doa sendiri, mereka datang kepada Nabi minta agar Nabi mengajarkan mereka doa, karena mereka tahu ini kalau Nabi yang ajarkan, maka doa tersebut ada uswah dari Nabi SAW, dan doa-doa Nabi adalah jawami'ul kalim, doa-doa yang singkat dan maknanya sangat padat. Oleh karenanya mereka semangat untuk bisa berdoa dengan doa-doa yang ma'thura dari Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan keutamaan para sahabat daripada selain mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Adapun nih, kalau kita lihat sekarang di kaum muslimin, banyak sekali orang-orang kaum muslimin yang mereka mengambil doa-doa yang baru, doa-doa yang dibuat-buat, yang dengan seperti dipaksa-paksakan, ya, dengan apa namanya, tidak sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Setelah itu mereka sibuk dengan doa-doa buatan tersebut siang dan malam, sehingga mereka lupa dan lalai bahwasanya di sana ada doa-doa yang ma'thurah, doa-doa yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Seakan-akan mereka lebih mendahulukan doa-doa buatan tersebut daripada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di sini Abbas tatkala minta diajarin doa, maka Nabi mengajarkan agar Abbas meminta al-afiyah fid dunya wal akhirah, ya, keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keselamatan, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Qala rahimahullahu an Syahr ibn Hawsab qal qultu li ummi Salamah radhiyallahu anha ya ummul mu'minin ma kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki. قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه ذكر لهذه الدعوة العظيمة التي كانت من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال الله تثبيت القلوب على الدين، وأن ثبات القلوب على الدين أمر بيد الله سبحانه وتعالى. فقلوب العباد كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد جاء في بعض الحديث أو رواية الحديث أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن القلوب لا تتقلب، قال نعم، ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء قامه وإن شاء زاغه. وعليه فإن المؤمن ينبغي عليه أن يكثر من هذا الدعاء، سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبعض الناس يضيف إلى هذه الدعوة يا مقلب القلوب والأبصار، وهي لفظة لم تثبت في شيء من روايات هذا الحديث. Hadis berikutnya dari Syahr bin Hawshab, dia berkata, aku berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ummul mukminin, apa doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasulullah sallallahu sedang berada di sisimu? Maka Ummu Salamah berkata, kana aktsaru du'aihi, doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan ini berkata hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang agung ini adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balikkan hati manusia agar hati Nabi ditegarkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya keistiqomahan hati, ya, lurusnya hati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan inna qulubal ibad, ya, bahwasanya hati-hati para manusia, ya, baina usbu'ain min asabi'ir rahman, di antara dua jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha, Allah membalik-balikannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Ummu Salamah berkata kepada Nabi SAW, wa innal qulub la tataqallab, wahai Rasulullah, apakah hati-hati itu bisa berubah-ubah? Maka Nabi menjelaskan, ya, ma min qalbin, tidak satu hati pun kecuali dia di antara usbu'ain min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala, ya, insya'a aqamahu, kalau Allah berkehendak Allah luruskan hati tersebut, wa insya'a azaghahu, kalau Allah berkehendak maka Allah akan simpangkan atau menyimpangkan hati tersebut. Oleh karenanya seorang muslim banyak membaca doa ini agar hatinya ditegarkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengingatkan ada di sana sebagian orang menambah-nambah doa dengan mengatakan ya muqallibal qulub wal absar, wahai yang bolak-balikkan hati dan pandangan. Tambahan wal absar dan pandangan ini tidak diriwayatkan dalam hadis manapun. Oleh karena jangan kita nambah-nambah, kita cukupkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min du'a Daud sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi يقربني إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا وقد ثبت هذا الدعاء إلى قوله اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك من غير في غير هذا الحديث وهي دعوة عظيمة جدا جامعة جدير بالمسلم أن يعنى بها. أما قوله اللهم إني أسألك حبك فهذا هو الأصل محبة الله عبودية وذلا وخضوعا وهي التي تثمر العبادة والخضوع لله عز وجل. وحب من يحب من الأشخاص وحب العمل الذي يحبه أي الأعمال هذا فرع عن هذا الأصل. الأصل محبة الله والفرع محبة من يحبه الله ومحبة ما يحبه الله. محبة من يحبه الله من الأشخاص يأتي في مقدمة هؤلاء الأنبياء ومحبة ما يحبه الله من الأعمال ويأتي في مقدمة ذلك التوحيد الذي هو أعظم الأعمال بل أساسها. فهي دعوة عظيمة جامعة إذا وفق العبد إلى حب الله وحب من يحب الله وحب الأعمال التي يحبها الله فإن هذه المحبة تثمر الخير العظيم بإذن الله. Hadis berikutnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallam bersabda kana min du'a Daud alaihi salam, di antara doanya Nabi Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku mohon kepada engkau untuk mencintaimu, kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kecintaan atau mencintai orang yang mencintaimu. Wal amalu ladzi yuballighuni hubbak, dan aku mohon amalan yang mengantarkan aku kepada kecintaan kepadamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi, ya Allah jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih daripada kecintaan terhadap diriku. Wa ahli, daripada kecintaan terhadap keluargaku. Wa minal ma'il barid, dan daripada kesukaan kepada air yang dingin. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah mengandung doa yang sangat agung, memohon yaitu kecintaan kepada Allah dan kecintaan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini, doa seperti ini sabit atau valid dari hadis-hadis yang lain pula selain dari hadis ini. Dan hadis doa ini adalah doa yang sangat agung yang hendaknya seorang muslim berusaha berdoa dengan doa ini, meminta agar dikaruniakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah ku mohon kecintaanku kepadamu. Ya, dan ini merupakan asal dari segala urusan, bahwasanya kecintaan kepada Allah, karena kecintaan kepada Allah inilah yang mengantarkan seorang hamba untuk tunduk dalam beribadah, untuk merendahkan diri kepada Allah dan akan merasakan kekhusyuan kala beribadah. Kenapa? Kecintaannya kepada Allah. Setelah itu meminta kepada cabang daripada kecintaan kepada Allah. Di sini disebutkan dua perkara, yaitu mencintai man yuhibbuk, mencintai orang yang mencintai Allah. Ya, dan ini cabang, jadi kita mencintai orang yang mencintai Allah dan minta agar dianugerahkan amalan yang bisa mengantarkan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu adapun orang yang mencintai Allah yang kita harapkan, kita minta agar kita mencintai mereka, di antaranya para anbiya, para nabi. Kemudian amalan yang kita ingin agar mengantarkan kita kepada kecintaan kepada Allah, yang paling utama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang hamba telah diberi taufik untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah dan cinta kepada amalan yang berikan dia kepada kecintaan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Qala rahimahullahu an Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliddu biyad al-jalali wal ikram, rawahu at-Tirmidhi wa rawahu an-Nasa'i min riwayat Rabi'ah bin Amir as-sahabi qala al-Hakim hadithun sahihu al-isnad. Aliddu بكسر اللام وتشديد الضاء المعجمة معناه إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. فهذا فيه الحث على الاكثار من هذه الدعوة العظيمة والتوسل إلى الله عز وجل بيا ذا الجلال والإكرام، التوسل إليه، وهذا فيه الثناء على الله بأنه ذو الجلال وأنه ذو الإكرام، وهذا فيه كمال الله سبحانه وتعالى في جميع صفاته الذاتية منها والفعلية. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Alidzu biya dzal jalali wal ikram." Hendaknya kalian melazimi perkataan ya dzal jalali wal ikram. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Nasa'i dari riwayat Rabi'ah bin Amir As-Sahabi, dan Al-Hakim berkata, "Haditsun has sahihul isnad." Hadis yang sanadnya sahih. Alidzu, kata Imam Nawawi rahimahullah, bi kasril lam, ya, maknanya adalah ilzamu hadhihi ad-da'wah wa aktsiru minha. Yaitu senantiasalah kalian mengucapkan doa ini dan perbanyaklah mengucapkan doa ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada motivasi, dorongan untuk perbanyak doa dengan ucapan ini dan bertawassul dengan berkata ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan yang memiliki kemuliaan, ya, dan pada lafal ini ada sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah Dzul Jalal wa Dzul Ikram. Allah memiliki keagungan dan Allah juga maha baik kepada hamba-hambanya, ya. Maha mulia dan maha baik kepada hamba-hambanya. Dan kedua sifat ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifatnya, baik sifat-sifat dzatiyah maupun sifat-sifat fi'liyah. Demikianlah para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita amalan-amalan yang baik, amalan-amalan kebajikan, dan agar Allah tidak menyerahkan urusan kita kepada diri kita meskipun sedikit pun, kita serahkan urusan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.